Cuma berdiri kaku hampa. Kau tidak mesra si dia, semuanya pudar tak bermain. Kau tinggalkan ku memujamu, ibarat surya hilang cahaya. Cuba merawat hati, ku bingung jika kau atau aku yang kecewa meraih simpati. Apa yang mengaburi tafsiranmu, cintaku atau batas kebebasanmu itu kan ulangi. Dulu kau melangkah pergi, ku cuma berdiri kaku hampa. Kau tidak akan mesra si dia, semuanya pudar tak bermain. Kau tinggalkan ku memujamu, ibarat surya hilang cahaya. Atau aku yang kecewa meraih simpati. Apa yang mengaburi tafsiranmu, cintaku atau batas kebebasanmu itu takkan ku ulangi. Huh?